السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kesempatan sore yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali berikan kita taufik bisa duduk di majlis ilmu, di majalis adzikir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita rasa takut kepada-Nya. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita ambil di dalam sahih al-imam al-Bukhari di dalam kitab al-Tawheed bab pada kesempatan sore hari ini, yaitu bab qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang pandai membaca Al-Quran dia bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Wazayinu bil Quran atau wazayinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Perindahlah membaca Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ini akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Tafadhal. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mahir bil-Quran, pintar, pandai, bagus dalam membaca Al-Quran. Sama siapa mereka? Ma'as-safaratil bararah, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Wazayinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. perindah suara kalian dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Baik. Poin pertama, apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari dari membawakan bab ini? Bab ini ziyadat idhah, memperjelas bab-bab sebelumnya. Apa itu? At-tilawah fi'lut tali, membaca perbuatan tukang baca. Maka perbuatan tukang baca ini adalah sifat dari siapa? Makhluk. Oleh karena itu disifati di sini al-mahir, yang pintar. Disifati dia al-maharah, kepintaran, kepandaian, hafalan, bacaan tidak terbata-bata. Bacanya lancar. Ya, tidak terbata-bata dalam baca Al-Qur'an. Kemudian juga disifati dia dengan tertil. Disifati juga apa? Tahsinus shaut, memperbagus, memperindah suara. Disifati juga apa? Tarji', mengulangi, mengangkat suara, memanjangkan suara. Ini semuanya adalah perbuatan siapa? Makhluk. Adapun yang diperindah, ya, bacaannya itu adalah kalamullah azza wa jalla. Kalamullah merupakan sifat, karena itu perbuatan itu sifat Allah azza wa jalla. Maka kalamullah bukan makhluk, adapun perbuatan makhluk itu tetap makhluk. Maka jangan dicampur adukkan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tayyib. Dikatakan di sini al-mahir, al-hadiq, cerdas, pintar. Maksudnya jaudatut tilawah, kualitas bacaan bagus. Ma'a husnil hifz, yang dibarengi dengan bagusnya hafalan. Ma'as safarah, dia akan bersama safarah. Apa arti safarah? Tukang catat. Siapa itu? Malaikat. Ya. Bersama malaikat al-bararah, yang mulia, yang penuh dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW sebutkan, diperjelas dalam riwayat Imam Muslim, tema bab ini, al-mahiru bil-Quran ma'assara faratil kiramil bararah, yang pandai, yang bagus dalam membaca Al-Qur'annya, dia bersama para malaikat-malaikat pencatat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dalam riwayat Imam Muslim, yang membaca Al-Qur'an, wa yutaqti'u fihi, dia terbata-bata, tidak lancar dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa 'alaihi syaqqun, berat membaca Al-Qur'an, lahu ajran, dia tetap mendapatkan dua pahala. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan aswatul khalq, suara makhluk, bacaan makhluk, makhluk mempelajari, makhluk mengajarkan, makhluk memperbagus suaranya, memperindah suaranya, menurunkan suaranya, menaikkan suaranya, menyaringkan suaranya, memanjangkan suaranya, ini adalah perbuatan-perbuatan makhluk. Adapun yang dibaca, adapun yang disuarakan, adapun yang dinyaringkan, adapun yang diulang-ulangi, itu adalah kalamullah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai' tidak serupa dengan kalam ucapan-ucapan makhluknya. Baik. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang menjelaskan berbeda ucapan makhluk dan ucapan khaliq. Sifat makhluk dan sifat khaliq. Qala haddathani Ibrahim ibn Hamzah. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn Hamzah. Qala haddathani Ibnu Abi Hazim. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Hazim. An Yazid, dari Yazid. An Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad ibn Ibrahim. An Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adhinallahu li syai'in, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendengar ya sehebat Allah azza wa jalla mendengar suara nabinya yang indah dalam membaca Al-Quran. Semuanya Allah dengar. Tetapi yang Allah Azza wa Jalla paling dengar tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan suara yang begitu indah dan begitu jelas dan nyaring. Itu dari ma'adzina, arti dari adzina, bukan mengizinkan. Aya ma'adzina mastama li syai'in kastima'ihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hasan as-sawt. Allah azza wa jalla tidak pernah mendengar sehebat ya sehebat Allah azza wa jalla mendengar keindahan nabinya atau keindahan suara nabinya dalam membaca Al-Qur'an. Ingat, kita katakan Allah azza wa jalla mendengar semuanya dan maha la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang samar bagi Allah azza wa jalla sedikit pun. Tapi tidak pernah sehebat Allah azza wa jalla mendengar keindahan suara nabinya dalam membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa para hadirin? Banyak hal, salah satunya apa? Ini menunjukkan Allah paling cinta kepada kalamnya. Allah paling senang terhadap kalamnya untuk dibaca. Itu sebabnya satu huruf diganjar berapa? 10. Satu huruf diganjar 10. Maksud tentu dari hadis ini adalah ketika Nabi mengatakan ma'adzinali nabiyyin hasanis sauti bil Qur'an. Sehebat Allah Azza wa Jalla mendengar keindahan suara nabinya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, disandarkan keindahan suara kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena indahnya suara itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, perbagus suara kita dalam membaca Al-Qur'an, perindah suara kita dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena bagus suara dalam membaca Al-Qur'an itu kesenangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini jelas an-tilawah, membaca Al-Qur'an, wa tahsinus shaut biha, memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'an, menyaringkan dalam membaca Al-Qur'an, artinya jelas perpisahan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi tidak ada yang geremeng-geremeng. Ya, tidak suaranya apa? Enggak karuan, bersatu satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Atau menyaringkan, merendahkan suara. Itu semuanya perbuatan hamba. Maka hamba beserta perbuatannya adalah makhluk. Adapun Quran yang dibaca, Quran yang dibaca, dengan suara yang bagus, yang diangkat atau yang direndahkan, itu kalam siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Maka kalam Allah itu tidak bisa diapa-apakan, tetap seperti itu. Suara kita yang bisa nurun naikkan, suara kita yang bisa mengulang-ulangi, suara kita yang ngadat, lemot, lelet. Gara-gara apa? Enggak pintar. Tapi Quran tetap, karena itu adalah kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada beberapa faedah bisa diambil. Pertama, ahsanul kalam, kalam Allah azza wa jalla. Ucapan yang paling indah, ucapan yang paling mulia, ucapan yang paling bagus, ucapan siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Dialah Al-Quran. Yang kedua, ucapan yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibaca, ucapan siapa? Ucapannya dia sendiri. Kalamullah. Maka di sini, ma'adhinallah li syai'in. Tidak ada yang paling didengar oleh Allah. Semuanya didengar. Tapi yang paling didengar adalah suara nabinya yang indah dalam membaca. Maka lihat para jamaah. Pernah ketika sholat isya, dibawakan dalam Al-Bukhari, Nabi SAW membaca surat At-Tin. Maka kadang-kadang bagus dibaca ketika sholat isya surat At-Tin. Padahal suratnya apa, Pen? Ya, jadikanlah rakaat kedua. Apa kata sahabat, kalau gak salah Ibn Mas'ud, Mas'ud mensifati bacaan Nabi, tidak pernah aku mendengar suara seindah suara Nabi membaca surat At-Tin itu, kata. Siapa yang hebat-hebat, gak ada seindah itu, kata beliau. Kenapa? Allah senang. Jadi kita membacanya ngadat aja, dikasih paha, apalagi bacaannya apa? Bagus, kemudian suaranya indah. Maka tolong yang suaranya indah ini Al-Quran dipelajari, jangan lagu. Ya, wah, didengar suaranya lah, ini ada bakat menyanyi, katanya. Allahul musta'an. Baca Al-Quran ya jemaah. Ini yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalamnya. Itu faedah berapa? Kedua. Jadi yang paling dicintai oleh Allah untuk didengar apa? Kalamnya. Oi, faedah berikutnya. Fihi istihbab tahsinus saut litilawah. Dianjurkan memperbagus suara dalam tilawah. Maka lihat para hadirin. Imam, kalau bagus suaranya laris apa tidak? Laris sudah. Ya. Meskipun mungkin hafalan pas-pasan ya, tapi kalau sudah bagus suara, Masya Allah. Ini membuktikan ini bukan sembarangan ucapan. Tapi lihat ucapan manusia, ya, lagu jadul gak laku mungkin sekarang sudah. Lain yang melantunkan, lain suaranya. Ya. Wah, enggak enak nih. Harus yang aslinya, yang punya penciptanya saja baru cocok, katanya. Tapi kalau Al-Quran, lain yang baca, lain indahnya. Lain yang baca, lain yang, ya, lain keindahannya. Ya, maka lihat, betapa banyak qori itu, enggak ada yang membosankan para jemaah. Bahkan apa, banyak kita terinspirasi loh dengan bacaan tersebut. Baik, faedah berikutnya. Wafihi bayan at-tafriq. Hadis ini menjelaskan perbedaan antara fi'l al-qari' wal maqru', antara perbuatan yang membaca dan yang dibaca. Nah, coba dengar ini. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mendengar sehebat pendengarannya terhadap keindahan suara Nabi membaca, keindahan suara Nabi membaca. Berarti apa yang dibaca itu lain, bukan ucapan manusia, bukan perbuatan makhluk yang dibaca itu, tapi yang dibaca itu kalam siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Ini dia hadis yang pertama. Naam, hadis yang kedua. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddathana Yahya ibn Bukair. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair. Qala haddathana al-Layth. Telah menceritakan kepada kami al-Layth ibn Sa'ad. An Yunus, dari Yunus. An Ibn Shihabin, dari Ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Urwah Ibn Zubair. Beliau mengatakan, telah memberitakan kepadaku Urwah Ibn Zubair. Wa Sa'id Ibn Musayyib. Demikian juga Sa'id Ibn Musayyib. Wa Alqamah bin Waqqas, dan Alqamah bin Waqqas, wa Ubaidullah bin Abdullah, dan Ubaidullah bin Abdullah, an hadith Aisyah, dari hadith ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qala laha ahlul ifk ma qalu. Ketika para penyebar berita bohong mengisukan ibunda Aisyah selingkuh, zina, selingkuh dengan laki-laki lain. Wa kullun haddathani ta'ifatun minal hadith. Masing-masing para perawi hadis itu menceritakan kepadaku sejumlah hadis. Riwayat-riwayat dikumpulkan. Qalat. Apa isinya kumpulan riwayat itu? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fattaja'tu ala firasyi." Aku pun berbaring di atas kasurku. Wa ana hinaidzin a'lamu anni bari'ah. Dan ketika itu aku tahu bahwasanya aku bersih dari tuduhan selingkuh itu, kata ibunda Aisyah. Wa anna Allah yubarri'uni. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan tuduhan tersebut. Allah bersihkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini dikenal dengan hadithatul if, berita dusta yang mengisukan ibunda Aisyah radhiyallahu anha serong. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Walakin wallahi, ibunda mengatakan, aku tahu Allah membersihkan aku dari tuduhan itu. Tetapi atau namun demi Allah, ma kuntu adhunnu anna Allah yanzilu fi sya'ni wahya tutla. Aku tidak pernah menyangka kalau Allah Azza wa Jalla bakalan menurunkan wahyu yang akan tetap dibaca, yang menjelaskan diriku itu terlepas dari tuduhan itu. Maka ini diantara orang-orang disebut di dalam Al-Quran dari kalangan sahabat. Pertama bapaknya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran para jemaah. Ya. Ini di antara sahabat yang disebut di dalam Al-Quran. Abu Bakar dalam surat Taubah ayat ke-40, ketika Abu Bakar bersama Nabi di dalam gua. Thaniyatsnain idhuma fil ghar. Mereka berdua ketiga berada dalam gua. Siapa ini? Abu Bakar. Baik. Yang kedua, putrinya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam surat An-Nur ayat 11 dan selanjutnya 10 ayat ini para jamaah. Disebut siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara disebut juga di dalam Al-Qur'an Zaid ibn Harithah, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diputuskan kembali oleh Allah azza wajalla. Disebut dulu Zaid ibn Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Kemudian juga yang disebut di dalam Al-Quran, sahabat, tanpa disebut namanya, tapi dia yang dimaksud, yaitu sahabat yang mulia, yang meriwayatkan hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَى الرَّاشِدِينَ. Siapa? Ustaz kita, Ustaz Yazid, punya bukunya Wasiat Perpisahan Al-Irbat Ibn Sariyah. Itu ayatnya dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 92. Mereka disebut, dia yang disebut. Dia menangis ketika apa? Minta diikutkan perang Tabuk. Tapi tidak punya kendaraan. Nabi mengatakan, tunggu ya, nanti mungkin ada yang kosong. Ternyata apa? Habis pasukan, tidak ada yang kosong kendaraan. Pulang sambil nangis. Dia yang dimaksud dengan ayat ini. Kalau kita ketinggalan kendaraan untuk ilmu ngaji, apa kita bilang? Alhamdulillah, arah pegawai masih ini. La ilaha illallah. Cocok ini. Disamakan apa atau diibaratkan walaisal mashi kal muq'ad, orang yang berjalan kaki ya tidak akan sama dengan orang yang lumpuh. Ini ibaratnya kita orang lumpuh ini, yang lari jalan kaki itu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saking tawadhu'nya, merendahnya ya, dia yakin Allah Azza wa Jalla pasti membersihkan beliau. Dan beliau mengatakan, namun demi Allah, aku tidak pernah menyangka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan wahyu tentang diriku yang akan terus dibaca. Wa anna allaha wala sya'ni fi nafsi kana ahqaru min an yatakallama Allahu fiyya bi amrin yutla. Urusan pribadiku itu enggak ada apa-apanya. Ya, maka dikatakan di sini para hadirin, padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah berfirman tentangku dengan ayat yang selalu dibaca. Ini merendahnya beliau. Urusan pribadiku remeh itu. Yang kenapa harus Allah Azza wa Jalla berbicara tentang diriku sehingga wahyunya terus dibaca sampai hari kiamat? Tapi apa? Dia istrinya Nabi. Dan satu-satunya istri Nabi SAW yang sangat banyak menghafalkan kita agama ini, menjagakan kita agama ini para jemaah. Di antara 7 perawi hadis ya, dari kalangan para sahabat yang banyak menghafal hadis, satu-satunya wanita siapa? Ibunda Aisyah. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha waridhaha. Jadi beliau mengatakan, wala sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya bi amrin yutla. Padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah Azza wa Jalla berbicara tentangku dengan ayat yang selalu dibaca. Wa anzalallahu ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ith walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Yang menjadi dalangnya bagi mereka azab yang sangat pedih. Baik, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berbicara tentang apa? Qissatul ifk. Tuduhan-tuduhan miring yang dituduhkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang namanya al-ifk adalah al-kadhibu dhahirul bayyin. Itu nama ifk, dusta yang nyata. Tadi termasuk kabairud dzunub besar-besar. Dan telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di antara ijtanibu sab'al mubiqat, hindari tujuh dosa yang membinasakan, salah satunya setelah syirik, sihir, memakan harta anak yatim, membunuh jiwa tanpa di ya, membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian apa? Wa qadhfil muhsanat muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan yang tidak senonoh. Termasuk apa? Kabair dzunub. Sekarang yang dituduh apa? Ibunya kita. Ibunya kaum kaum mukminin, kaum muslimin. Maka oleh karena itu para ulama kita menjelaskan, di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la, man qadhafa Aisyah bima barra'ah Allah minhu kafar bila khilaf. Barang siapa yang menuduh Ibunda Aisyah dengan sesuatu yang Allah bersihkan Ibunda, maka dia kafir tanpa khilaf. Dan tentu yang paling depan menuduh Ibunda Aisyah sekarang ini siapa? Syiah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawakan ijma' oleh para ulama tentang hal ini. Maka diriwayatkan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Man sabba Abu Bakrin julid. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar harus dicambuk. Wa man sabba Aisyah qutil. Yang mencaci maki Aisyah harus dibunuh. Loh, kenapa harus dibunuh? Sementara kalau Abu Bakar dicambuk, man ramaha faqad khalafa al-Qur'an. Yang menuduh Ibunda Aisyah sirah, dia telah menyelisih Al-Qur'an. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah ingatkan kalian, jangan lagi kalian lakukan selama-lamanya jikalau kalian beriman. Jikalau kalian beriman. Kalau diucapkan berarti apa? Dia tidak beriman. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, bahayanya mencela apalagi menuduh istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan miring. Kenapa? Karena Allah sudah sampai menurunkan berapa ayat? 10 ayat para jemaah. Maka itu sebabnya atau bid'at asyar, beberapa ayat, 10 lebih ayat. Itu sebabnya Aisyah radhiyallahu anha merasa malu gitu loh. Urusan pribadiku lebih hina ketimbang Allah Azza wa Jalla harus menurunkan wahyu yang mana wahyu itu dibaca sampai kapan? Hari kiamat. Maksud di sini para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla di bawah kalimat Al-Bukhari. Ibunda mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah menyangka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang diriku yang ayat itu terus dibaca. Dan urusan pribadiku itu lebih hina ketimbang Allah Azza wa Jalla harus berbicara fiya tentang diriku bi amrin yutla, dengan perkara, dengan ayat yang terus dibaca. Di sini apa? Nabi menjelaskan annat tilawah ghairal matlu. Bacaan itu tentu tidak sama, atau membaca atau bacaan tidak sama dengan yang dibaca. Kenapa? Bacaan itu perbuatan siapa? Makhluk. Yang dibaca itu ucapan siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Khalq Af'alul Ibad namanya. Beliau mengatakan annal inzal minallah, yang menurunkan atau yang diturunkan itu datangnya dari siapa? Allah. Apa yang diturunkan? Wahyu. Wa innan nas yatlunahu, yang membaca siapa? Manusia. Maka berbeda yang membaca dengan yang dibaca. Berbeda apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Yang diturunkan wahyu, yang dilakukan oleh hambanya bacaan. Bacaan ini perbuatan hamba, yang dibaca perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa fawaid dari hadis ini? Faedah yang pertama, ayat ini menjelaskan bara'atu ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bersihnya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafiqin di zaman sekarang, tuduhan-tuduhan siapa? Orang-orang Syiah. Faedah berikutnya, annal if, kedustaan terhadap ibunda Aisyah, min adha'imiz dzunub, di antara dosa besar yang sangat besar. Faedah berikutnya, wa fihi fadilat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menjelaskan keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa keutamaannya? Di rumahnya lah wahyu itu paling sering turun. Bahkan satu riwayat menjelaskan tidak ada wanita-wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi satu selimut dengan dia turun wahyu. Di saat satu selimut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istri yang lain di saat itu turun wahyu kecuali siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ingat, Nabi SAW wafat baina sahriha wa nahriha, antara lehernya dengan dadanya, yaitu Nabi dipangku oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Di saat itu Nabi SAW dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi mengucapkan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Faedah berikutnya, wa fihi bayan annal Qur'an nazala minallah. Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini ada dua pendalilan segi akidah di sini. Allah di atas. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Faedah berikutnya, wa fihi bayan tawadhu'i ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Hadis ini menjelaskan bagaimana merendahnya, ya, bagaimana merendahnya ibunda ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Qala rahimahullah ta'ala, wala haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Qala haddatsana Mis'ar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Mis'ar bin Kidam. An Adi bin Thabit, dari Adi bin Thabit. Arahu anil Bara, itu dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika salat isya, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin wa hadzal baladil amin, dan tur sayna, dan negeri yang amin, yang aman ini. Maka di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan banyak negeri, ya, negerinya Tin, negerinya Zaitun, negeri Syam, Tur Sinin, negeri Bukit Tur Sina, Sayna, ini masuk Mesir sekarang sebagian. Kemudian wa hadzal baladil amin, ya, Makkah. Jadi yang tiga inilah dia kisaran wahyu itu zaman dahulu. Allah sumpah. Nah, dikatakan oleh Al-Bara, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu." Aku tidak pernah mendengar orang yang paling bagus suaranya, paling indah bacaannya selain dari suara dan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, tapi ada riwayat lain menunjukkan apa para jamaah? Ini Nabi baca At-Tin ini ketika musafir. Karena memang kalau musafir kebiasaannya Nabi ayatnya apa? Pendek-pendek. Ya, pendek. Pendek-pendek. Baik. Al-maksud dari hadis ini para hadirin, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu." Aku tidak pernah mendengar orang yang paling bagus suaranya atau bacaannya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah. Paling bagus suara, paling bagus bacaan. Siapa yang punya perbuatan nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Makhluk. Taib. Berarti dipisahkan mana perlakuan hamba dan mana perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah kalamullah berupa Al-Qur'an. At-Tin itu adalah perbuatan Allah. Allah berbicara dengannya. Tapi Nabi yang membacanya itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan as-saut suara dan bacaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti suara dan bacaan bukan yang disuarakan dan bukan pula yang dibaca. Yang disuarakan Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Al-Bukhari rahimahullah yukarrir. Sering mengulang-ulang. Wa yunawwi'ul adillah, memvariasikan dalil. Ya. Kenapa? Karena terkadang bagi sebagian orang alim, samar pendalilan ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita, fiqhul Bukhari fi tarjamati. Kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari itu dilihat dalam tema. Maka lihat, betapa banyak tema yang sudah kita lewati, ini masih berbicara tentang pemisahan antara kalamullah dan perbuatan makhluk. Sekian banyak dalil ini. Sekian banyak tarajim. Sekian banyak bab yang kita lewati masih berbicara tentang Quran itu adalah kalamullah. Sautul qari, bacaan orang membaca atau perlakuan orang membaca ini adalah perbuatan makhluk. Kenapa para jamaah dirahmati Allah? Karena Imam Al-Bukhari telah diuji. Diuji. Ya. Di zamannya innal qira'ah yal maqru' katanya. Ya, bacaan sama dengan yang dibaca. Bacaan sama dengan yang dibaca. Wat tilawah yal matlu. Tilawah itu pula yang matlu. Apa yang diungkapkan itu pula sama dengan yang mengungkapkan. Yang mengungkapkan sama dengan yang diungkapkan. Yang dibaca sama dengan yang membaca sama dengan yang dibaca. Satu katanya. Ini ujian yang dituduhkan kepada beliau, ini adalah palsu, ini adalah dusta. Yang mana dikatakan apa? Lafzi bil Quran makhluk. Tuduhannya orang-orang kepada Imam Al-Bukhari apa? Lafazku, ya, lafazku melantunkan Al-Quran. Ya, lafzi bil Quran. Lafaz Quran yang aku lantunkan. Ya. Lafaz Quran yang aku lantunkan itu makhluk, ini tuduhan kepada beliau. Maka beliau membawakan dalil yang panjang lebar, lafaz ghairul malfuz. Tilawah ghairul matlu. Saut ghairul musawwad bihi. Yang membaca tidak sama dengan yang dibaca. Yang bersuara tidak sama dengan yang disuarakan. Ya, terjemahan tidak sama dengan yang diterjemahkan. Itu sebabnya Imam Bukhari panjang lebar di sini. Wa huwa bari' min dzalik, yang mengatakan Imam Al-Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya, bacaanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Apa faedah bisa kita ambil di sini? Pertama, wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatnya salat Isya kadang-kadang dengan surat-surat pendek. Padahal hukum asalnya salat Isya suratnya apa, Abu Syafiq? Apa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Awsatul mufassal, tengah-tengah antara ad-duha sampai an-naba. Itu loh kisah Mu'ad yang salat Isya di Quba pakai Al-Baqarah. Langsung Nabi mengatakan, "Hai Mu'ad, kamu buat fitnah ya," katanya. Kalau salat Isya baca apa? Al-Ghasyiyah, sabbih. Ini ayat apa? Awsatul mufassal. Suratnya tengah-tengah, ayatnya pendek-pendek. Nah, tapi ini dalam salat Isya Nabi membaca qisarul mufassal. Sudah suratnya pendek, ayatnya juga pendek-pendek. Maka apa? Nabi SAW memperhatikan situasi dan kondisi. Itulah dia pantasnya seorang imam. Jangan hanya satu gaya saja. Ya, tidak lihat situasi dan kondisi makmumnya. Baik. Faedah yang kedua, fi istihbab tahsid nisab bil Quran fi shalah wa ghairiha. Di sini dianjurkan untuk memperbagus suara dalam membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna as-saut wal qira'ah, suara dan bacaan tidak sama dengan yang dibaca dan tidak sama dengan yang disuarakan. Bacaan dan suara itu perbuatan makhluk. Yang dibaca dan disuarakan itu adalah kalamullah azza wa jalla, bukan makhluk. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil para hadirin pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, sallallahu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.